إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan beriman dengan hari akhir. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di antara perkara yang masuk dalam beriman dengan hari akhir, yaitu mengimani bahwasanya dunia ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naam. Kata beliau, "Wa minal imani bil yaumil akhir an tu'mina bi anna Allah Subhanahu wa taala يبسط هذه الأرض ويمدها كما يمد الأديم أي الجلد كتب اليوم. Dan di antara perkara yang termasuk dalam beriman dengan hari akhir ialah engkau mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan, menghamparkan yang namanya bumi. Naam, kama yamuddu al-adim ay al-jild, sebagaimana Allah sebagaimana kulit itu apa? Dibentangkan. Naam. Kata beliau, li'anna ardhana al-yawm kurratun mustadiratun munbi'ajatun ba'da syai' min al-janubi wasyamal. Lakinnaha mustadiratun. Kata beliau, dikarenakan bumi yang sekarang ini kita hidup padanya, ya, ini kurratun mustadiratun munbi'ajatun, itu bentuknya apa? Bundar, bulat, melingkar dan menekuk. Naam. Bumi yang kita pijak sekarang, yang kita hidup di atasnya ini, ya, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, enam, bentuknya apa? Bulat, ya, membentuk lingkaran dan dia menekuk. Taib, yang mana sebagiannya berada di selatan dan sebagiannya lagi apa? Di utara. Akan tetapi bumi itu apa? Mustadiratun. Dia itu apa? Membentuk seperti lingkaran atau bulat. Kama yufiduhu qauluhu ta'ala. Kata Syaikhul Utsaimin, hal ini sebagaimana diambil faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-1 sampai 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila langit itu apa? Insyaqqat, terbelah. Baik. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi itu meminta izin kepada Rabb-nya. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu apa? Muddat, dibentangkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau, ma'nahu annaha la tumaddu illa idzan syaqqatis sama', bahwasanya bumi ini tidak akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Idzan syaqqatis sama', apabila langit itu dia apa? Terbelah, hancur. Naam. Kata beliau, wa dzalikal yaumul qiyam, yaumal qiyamah, dan itulah hari kiamat. Kapan bumi langit itu terbelah, hancur? Ketika apa? Terjadinya hari kiamat. Maka ketika terbelahnya langit, hancurnya langit pada hari kiamat, fatubsatul ardu kama yubsatul jild almadbugh. Maka bumi ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan sebagaimana kulit yang disamak. Laisa fiha audiyatun, sehingga tidak ada di atasnya itu apa? Lembah, wala asjar, tidak ada juga pepohonan, wala binaun wala jibal, tidak ada yang namanya bangunan maupun gunung. Yadzaruha rabbu azza wa jal qa'an safsafa. Allah menjadikan bumi itu apa? Kosong, ya, datar. La tara fiha iwaja wala anta. Yang kita tidak akan melihat bumi itu berlekuk-lekuk, ya, dan juga apa? Ada yang tinggi darinya. Naam. Yakni ketika nanti terjadinya hari kiamat, langit itu apa? Dia mulai terbelah, hancur. Barulah bumi ini akan terbentang menjadi hamparan yang begitu luas, lapangan yang datar. Nah, ini faidah yang disebutkan oleh beliau Syaikh Ibnu Utsaimin. Istidlal beliau menyebutkan bahwa yang namanya bumi itu apa? Bundar, bulat, melingkar, diambil dari ayat ini. Yani bumi itu senantiasa akan demikian keadaannya, yani berbentuk seperti lingkaran, manakala langit itu apa? Masih ada, masih kokoh. Dan tatkala langit itu dia hancur, terbelah, yang itu terjadi pada hari kiamat, barulah, ya, Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini. Taib. Demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, penjelasan dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Dan dari sini pula menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya agama Islam atau syariat Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini apa? Menjelaskan segala sesuatu. Bahkan dalam permasalahan ilmu pengetahuan alam. Nah, itu saja apa disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana ini. Taib. Dan ini pula menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan agama yang bawa Nabi kita Muhammad SAW, yakni agama Islam. Segala sesuatu telah dijelaskan di dalamnya. Naam. Dan banyak yang demikian ini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, kita akan menganggap bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ini seakan-akan beliau itu sangat mahir dalam apa? Ilmu yang berkaitan dengan alam. Nah, di situ disebutkan oleh beliau tentang bintang, fungsi bintang, matahari dan manfaatnya. Disebutkan bahkan hewan. Nah, menunjukkan kepada kita mereka para ulama itu tidak hanya membahas yang namanya apa? Ilmu syar'i saja. Tapi semuanya dibahas. Nah, semuanya dibahas karena apa? Agama Islam mengajarkan keseluruhannya. Tayyib. Walillahil hamd. Nah, kemudian beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini, ya ini ketika apa? Pada hari kiamat, di mana langit itu apa? Hancur. Kemudian yuhsyarun nasu 'alaiha 'alal wasfi madzkur anifa. Ketika terjadinya kehancuran langit tersebut, yakni terjadi hari kiamat dan bumi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan umat manusia di atasnya. Alal wasfil madzkur anifa, sebagaimana dengan keadaan yang telah disebutkan sebelumnya, ya. Yakni pada sebelumnya kita telah membahas bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semuanya, ya, dalam keadaan apa? Tidak berkhitan, tidak membawa harta, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Nah, demikian keadaannya. Dibangkitkan dalam keadaan demikian dan di atas apa? Bumi yang tatkala itu Allah Subhanahu wa taala jadikan datar. Taib. Wa tutwas samawat yatwiha ar-rabbu 'azza wa jal bi yaminih wa tudna asy-syams min al-khalqi hatta takuna fawqa ru'usihim bi qadri mil. Naam. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, di mana pada hari itu Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit. Yatwiha Rabbu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla melipat langit-langit tersebut bi yaminih, dengan tangan kanannya. Naam. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan, ya. Dan banyak nas dalam hadis maupun Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Dan kita mengimani sebagaimana datangnya, menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan. Adapun hakikat tangan Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Wa huwas samii'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit yang tujuh tersebut dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari, ya, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sampai-sampai matahari itu apa? Di atas kepala mereka. Ya, ini sangat dekat. Disebutkan, ada menyebutkan bahwa 1 mil. Al-muhim, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari yang sekarang kita lihat ini dengan jarak yang begitu jauh, namun sudah terasa panasnya. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari itu lebih dekat lagi. Yakni apa? Seukuran jarak 1 mil, atau ada yang menyebutkan 1 jengkal. Naam. Itu keadaan nanti di yaumul kiamah. Al-muhim, matahari benar-benar dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala kita semuanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Lakinnana nu'minu bi anna minan nasi man yaslamu min harriha wa humul ladzina yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Namun kita harus mengimani bahwasannya ketika matahari Allah dekatkan pada hari kiamat tersebut di atas kepala-kepala umat manusia, maka di antara umat manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari panasnya matahari tersebut. Panasnya apa? Matahari tersebut. Bahwasanya tatkala nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sehingga apa? Disebutkan dalam hadis, ada yang sampai seseorang itu tenggelam dengan keringatnya. Baik. Dan pada hari itu tidak ada naungan. Kenapa? Semuanya berada di tempat yang datar, tidak ada bangunan sedikit pun, dalam keadaan matahari berada di atas kepalanya. Namun ada tatkala itu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungannya. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa minhum as-saba'atul ladzina dzakarahumur rasul sallallahu alaihi wasallam fi nasqin wahidin." Di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut, yakni tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan didekatkannya matahari, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di antara mereka yang mendapatkan naungan tatkala itu adalah 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hadis. Yakni bahwasanya hadis tersebut yang menjelaskan tentang 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dari panasnya matahari ini bukan menunjukkan apa? Pembatasan. Bukan menunjukkan pembatasan, dikarenakan di sana ada nas yang menjelaskan ada orang-orang yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan yang lainnya. Taib. Faqala alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan, 7 tipe manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungannya, ya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yani apa? Ketika apa? Hari kiamat tersebut, ketika langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bumi itu apa? Dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada lembah, tidak ada yang namanya gunung, semuanya datar. Dan matahari didekatkan tatkala itu di atas kepala-kepala kita semuanya. Yang mana pada hari tersebut kita butuh dengan naungan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan naungan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tersebut ialah yang pertama imamun adil. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kecil sampai dewasa dia tumbuh dididik nam untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Golongan yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mana qalbunya, hatinya selalu terikat dengan yang namanya masjid. Selalu apa? Merindukan yang namanya masjid. Yani untuk apa? Beribadah di masjid. Yani waktu yang dia habiskan, keadaannya dia itu apa? Selalu ada di masjid. Maka orang demikian di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah. Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dan orang yang keempat, golongan yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ialah dua orang yang tahabba fillah, mencintai, saling mencintai fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yani dia mencintai saudaranya atau dia mencintai istrinya atau dia mencintai orang lain dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a 'alaihi, di mana kedua orang tersebut berkumpul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraqa 'alaihi, dan begitu pula keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa karena Allah, demikian pula berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Yang kelima ialah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki paras yang cantik untuk melakukan yang namanya perbuatan keji, berzina dan semisalnya. Faqala, namun laki-laki tersebut mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ya, ketika dia diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, bahkan memiliki paras yang cantik, untuk melakukan perbuatan keji, namun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada yaumul qiyamah dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Kemudian yang keenam, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang dia tasaddaqa, bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia apa? Sembunyikan sedekah tersebut. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ya, ini apa? Ketika dia bersedekah, ketika dia berinfak, enam, ketika dia mengeluarkan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menampakkannya kepada umat manusia. Yakni apa? Dia berusaha untuk ikhlas, jujur di dalam sedekahnya tersebut. Sampai-sampai apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Gambaran bahwasanya tidak mengetahui tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, yakni ialah apa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dia infakkan. Naam. Wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat aina. Kemudian yang ketujuh, dari orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ialah seorang laki-laki yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bersendiri kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa fadat aina, kemudian apa? Berlinang air matanya. Yani menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat, tujuh orang atau golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, tatkala umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkannya matahari di atas kepala-kepala mereka. Naam. Mereka inilah yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, bahwasanya pada hari kiamat nanti langit yang kita lihat sekarang ini berada di atas kita akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana bumi yang sekarang ini kita berada di atas nanti pada hari kiamat akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan didekatkanlah matahari. Dan keadaan manusia tatkala itu apa? Bermacam-macam keadaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut kenapa? Manusia itu sangat butuh dengan naungan. Kenapa? Karena mereka berada di atas tempat tidak ada bangunan sedikit pun sehingga bisa mereka berteduh padanya. Dari terik matahari yang Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari tersebut di atas kepala mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungannya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, di antaranya ialah tujuh golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Nah, kemudian insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin radhiyallahu taala penjelasan masing-masing dari tujuh golongan tersebut. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita pelajari di sore hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, penjelasan dari hadis tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.